Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-19 ini didukung oleh para pelaku Anas Sambayong sebagai Mak Rompang, Mogan sebagai Seman, Harry sebagai Bujang Mujur, Anis sebagai Nisepi, Elias sebagai Kipandai Urat, dibantu oleh Ashari dan Benny. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Benny Denhard. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tobari telah menjadi suami seorang perempuan yang bernama Rom. Walau perempuan itu baru dikenal hanya beberapa hari, namun sayang, satu hari setelah perkawinannya, Tobari tewas di tangan murid Kipandai Urat yang bernama Nyisepi. Kematian Tobari itu disebabkan karena sikap Tobari yang dinilai kurang ajar oleh Nyisepi. Di saat Nyisepi datang ke desa Sendang Karang untuk mencari Bujang Mujur yang pada saat itu pula telah melamar gadis yang bernama Patmi untuk diambil sebagai istrinya. Begitu cepat kamu kembali, Nyisepi? Kakek, dia mengecewakan saya. Siapa yang mengecewakanmu? Bujang Mujur. Oh, jadi kamu telah bertemu dengan dia? Iya, Kek. Dia berada di Sendang Karang. Dia telah melamar seorang gadis di sana untuk dijadikan istrinya. Betul apa yang kakek bilang, bahwa banyak manusia yang berpura-pura jujur, yang berpura-pura baik, dan Bujang Mujur adalah salah satu di antaranya. Dia berpura-pura baik pada saya, tapi akhirnya dia mengkhianati saya. Aku tidak mengerti maksudmu, cucuku. Saya mencintainya, Kek, tapi dia mengkhianati saya. Mengkhianati? Pernahkah Bujang Mujur mengatakan padamu bahwa dia mencintaimu? Belum, Kek. Dia belum bilang apa-apa. Aduh, cucuku. Itu bukan mengkhianatimu namanya. Karena dia memang tidak pernah mencintaimu. Jadi wajar saja kalau dia melamar gadis lain untuk dijadikan istrinya. Lalu aku bagaimana, Kek? Ya sudahlah, Nyisepi. Kamu hanya akan bertepuk sebelah tangan. Kamu mencintainya, tapi dia tidak pernah mencintai kamu. Sudahlah, sudah. Masih banyak pemuda lain yang bisa kamu ambil jadi suamimu. Sedangkan terhadap Bujang Mujur, anggap saja dia sebagai kakakmu. Tidak. Saya tidak akan mau punya suami selama hidup saya. Tidak baik begitu. Tidak baik mengikuti perasaanmu. Tenanglah. Tenangkan perasaanmu. Betul, Kek. Saya berjanji. Hari ini saya bersumpah bahwa saya tidak akan kawin seumur hidup. Wah, tidak baik bersumpah begitu, Nyisepi. Nanti betul-betul kejadian pada dirimu, sehingga kamu tidak akan punya suami seumur hidupmu. Betul. Saya sudah bersumpah bahwa saya tidak akan punya suami seumur hidup saya. Sudahlah, Nyi Sepi. Kamu terlalu mengikuti perasaanmu. Hei, Nyi Sepi. Di bajumu ada bekas percikan darah. Kamu berkelahi. Ya, Kek. Oh, dan lawanmu, Kek. Iya. Dengan jurus apa kau lukai lawan? Jurus 10 jari dewa. Hah? Lawanmu pasti tewas. Iya, Kek. Dia tewas di tanganku. Oh, Nyi Sepi. Kenapa kamu sampai hati membunuh orang? Dan siapa yang kamu bunuh? Dia memegangku, Kek. Dan pemuda itu dengan kurang ajar memegang-megang saya. Siapa pemuda itu? Tobari, anak tetua desa Sendang Karang. Oh, Nyi Sepi. Kita tidak perlu sampai membunuh orang. Kalau orang itu hanya melakukan perbuatan seperti itu, bila kita perlu membunuh seseorang, apabila jiwa kita memang terancam. Kamu memang perlu pengalaman hidup, Nyi Sepi, sehingga kamu tahu bagaimana cara mengambil keputusan dalam menghadapi sebuah persoalan. Iya, Kek, saya bersalah. Ya, sudahlah. Ini pelajaran buatmu. Walau pelajaran ini sangat mahal, karena harus ditebus dengan satu nyawa manusia. Suatu ketika, aku ingin pergi ke desa Sendang Karang untuk menyampaikan maaf pada tetua desa itu, karena cucuku telah berbuat kesalahan. Tidak usah, Kek. Biar saya yang pergi minta maaf ke sana. Hei, Sena. Mau kemana kamu? Kesini, Bang Mujur. Kasihan dia. Pemuda itu seperti kehilangan sesuatu sejak Tobari meninggal. Lebih baik aku hibur dia. Sena, tunggu Sena. Abang mau kemana? Kamu mau kemana, Sena? Ya, mungkin mau pulang, Bang. Bagaimana kalau kita ngopi dulu di warung Pusina? Terima kasih, Bang Mujur. Saya harus pulang. Hari sudah senja. Baiklah. Dia bilang mau pulang, tetapi dia berjalan keluar desa. Nah, sebentar-sebentar dia melihat ke belakang. Sepertinya dia takut aku mengikutinya. Oh, mencurigakan. Akan kuikuti dia. Aku ingin tahu mau kemana pemuda itu. Sena tidak pulang ke rumahnya. Dia berjalan menuju tepi hutan. Ya, sekarang dia tidak sadar kalau aku sedang mengikutinya. Nah, dia masuk ke dalam hutan itu. Hah? Kenapa tiba-tiba dia bisa menghilang? Oh, dia hilang persis di dekat pohon kayu yang mati itu. Akan ku kejar dia. Oh, hilang dia. Dia betul-betul hilang. Ilmu apa yang dipergunakannya? Ketika Sena sampai di tepi hutan, di tempat pertama kali ia bertemu dengan istri Tobari, maka ia keluarkan sebuah tusuk konde dari dalam lipatan ikat pinggangnya. Tusuk konde itu adalah pemberian istri Tobari. Ketika tusuk konde itu ia genggam erat-erat di tangan kanannya, maka tiba-tiba ia melihat dengan jelas rumah besar tempat berlangsungnya pesta perkawinan Tobari. Namun kini rumah itu tampak sepi. Tidak ada satu orang pun yang ada di dalam rumah, kecuali istri Tobari yang berdiri di depan pintu seperti sedang menunggu sesuatu. Perlahan-lahan, Sena berjalan menuju ke rumah besar yang terang benderang itu. Maaf, kedatangan saya ini mengganggu adik? Panggil saja Rom, Rompang. Oh, jadi nama adik Rompang? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Kedatangan saya ini ingin mengabarkan kabar buruk. Kabar tentang Bang Tobari kan? Iya, 2 hari yang lalu Tobari tewas. Iya, saya sudah tahu. Hanya saya penasaran belum bisa membalas penghinaan ini. Jadi, di Kerompang sudah tahu peristiwa ini? Sudah. Bahkan yang melakukan penghinaan ini adalah perempuan yang bernama Nyisepi. Iya, kan? Iya. Perempuan itu bernama Nyisepi. Lalu saya harus bilang apa sama orang tua Tobari? Kan orang tua Tobari sudah tahu anaknya tewas. Maksud saya, apakah saya harus bilang bahwa Tobari sudah punya istri? Ah, biar sajalah. Nanti tentu akan tahu sendiri. Sayang sekali, semuda dan si cantik ini sudah menjadi janda. Hari Bang Tobari meninggal, saya masih dalam keadaan berduka cita. Loh, kenapa menunggu 40 hari? Memang harus begitu. Lalu bagaimana kamu di sini? Pasti kamu perlu teman. Kamu sendirian? Saya sudah biasa, tidak apa-apa. Tadi dia mengedipkan matanya kepadaku. Kini dia bilang tidak perlu ditemani. Aku jadi tidak mengerti. Apa maunya perempuan ini? Pulanglah, Bang. Sebelum hari menjadi siang. Besok saya akan datang lagi. Jangan. Tunggulah setelah 40 hari. Adik mau kemana? Saya mau tidur dulu. Dia tinggalkan aku sendirian. Sedangkan dia masuk ke dalam kamar. Pintu kamarnya tidak dikunci. Itu membuat aku penasaran. Aku akan datang ke kamarnya. Tidak ada orang yang akan tahu. Pulanglah. Iya. Kenapa tiba-tiba perempuan ini berwajah lesu? Pulanglah sekarang, sebelum hari menjadi siang. Saya akan pulang. Mungkin dia letih. Keluarlah dari rumah ini. Saya akan keluar. Dia tutup pintunya. Kasar sekali dia menutup pintu. Mungkin dia tahu kalau aku tadi mengikutinya ke kamar tidur. Di luar ini gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kepalaku pusing. Hari sudah pagi, tapi Sena belum juga keluar dari dalam hutan ini. Mungkin dia tersesat. Percuma aku menunggu semalaman. Itu dia tertidur di tepi hutan di dekat kayu mati. Dia bukan tidur tapi pingsan. Oh, apa yang dia pegang ini? Rambut. Iya, sehelai rambut perempuan. Tapi rambut ini kasar dan sangat panjang. Ah, lebih baik aku simpan rambut ini. Siapa tahu nanti ada gunanya. Bagaimana Barda? Sudah membaik dia? Sudah Pak Seman, sudah sehat. Kini dia ada di rumah orang tuanya. Saya ingin menyampaikan suatu persoalan padamu. Tapi saya harap kamu tidak tersinggung. Persoalan apakah itu Pak Seman? Sena sudah berbicara padaku panjang lebar. Tentang apa itu Pak? Tentang dirimu. Bagaimana kamu mengikutinya tadi malam sehingga dia pingsan di tepi hutan. Jadi dia pingsan bukan karena saya Pak? Mungkin bukan, tapi Sena menuduhmu begitu. Nah, orang-orang desa ini berpendapat bahwa akhir-akhir ini Sendang Karang mulai dilanda bencana lagi. Dilanda bencana seperti di masa bapakmu masih hidup, sehingga kehidupan di sini tidak tentram. Mula-mula anakku diserang orang, lalu Tobari mati. Kini Sena yang pingsan di tepi hutan. Lalu mereka berpendapat kekacauan itu terjadi setelah kau ada di sini. Mungkin dendam lama terhadap bapakmu belum habis, sehingga orang-orang itu membalasnya kini. Walau kita semua tidak tahu siapa orang-orang itu, dia membuat kekacauan di saat kau ada di sini. Mungkin tujuannya adalah dirimu, tapi yang kena orang lain. Nah, aku harap kau pulanglah. Juga harapan seluruh penduduk desa ini, tinggalkan desa ini, karena kami tidak mau menderita lebih lama. Walaupun sebenarnya kami suka, bahkan sangat suka padamu. Iya, saya bersedia meninggalkan desa ini, Pak. Namun sebenarnya bukan saya penyebab terjadinya kekacauan di sini. Percayalah, Pak Seman. Iya, saya percaya. Bahkan saya berharap suatu waktu nanti kau datang lagi ke desa ini. Saya akan pergi, Pak Seman. Hanya yang ingin saya sampaikan bahwa desa ini sedang dalam bahaya, dan bahaya itu bukan saya penyebabnya. Percayalah. Iya, saya mengerti. Dan sebelum kau pergi, datanglah ke rumah Dastam. Mungkin dia ingin anaknya dipersunting dulu olehmu sebelum kau meninggalkan desa ini. Iya, biarlah. Pikiran saya sedang tidak kesana, Pak. Man! Teman! Hei, Dastam, naiklah. Ah, tangga rumahmu ini sudah lapuk. Hampir saja aku terjatuh. Aku memang belum sempat memperbaikinya. Pikiranku masih pada Tobari. Anak itu akhirnya mati seperti itu. Ya itulah ajal. Tidak bisa kita duga kapan datangnya, Seman. Iya. Bagaimana Bujang Mujur? Akan ke rumah aku kah pagi ini dia? Sebelum dia berangkat? Maaf. Entah bagaimana, tiba-tiba saja dia pergi tadi malam. Kepergiannya tidak ingin dilihat oleh penduduk desa ini. Malu katanya. Oh, jadi dia tidak ke rumahku. Bagaimana nanti aku harus bicara pada Patmi? Pasti dia akan sangat sedih. Dastam serasa terhenyak karena ia tidak menemukan Bujang Mujur di rumah tetua desa. Sementara Bujang Mujur sudah jauh melangkah, berjalan menuju Gunung Raya, tempat ia dididik dan dibesarkan oleh Tuk Tunggal. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib orang-orang desa Sendang Karang itu selanjutnya? Karena Mak Rompang telah berada di batas desa, bahaya sudah semakin dekat. Sementara para pendekar yang dipersiapkan oleh Tuk Tunggal dan Ki Pandai Urat guna membendung bahaya itu telah berangkat satu persatu. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.